Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumitin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terakhir kita membahas tentang empat kondisi di mana dalam kondisi tersebut berperang atau berjihad di jalan Allah adalah satu hal yang hukumnya fardu ain, itu manakala diperintahkan untuk berangkat oleh penguasa muslim. Kemudian yang kedua adalah manakala negeri Islam dalam keadaan terkepung. Kemudian yang ketiga, ketika seorang itu telah berada di, ketika perang telah berkecamuk, maka semua orang yang berada di tempat tersebut fardu ain baginya untuk berjihad. Dan yang keempat adalah seorang yang dibutuhkan untuk menggunakan satu alat baru, alat perang yang baru, dan tidak ada yang bisa menggunakannya kecuali dia semata. Maka dalam empat kondisi ini, perang atau jihad hukumnya fardu ain, sedangkan di luar kondisi ini hukumnya adalah fardu kifayah. Maka pada dasarnya jihad ataukah perang hukumnya fardu kifayah dan menjadi fardu ain dalam kondisi tertentu. Dan sebagian orang membalik keadaan, ini sebagian orang yang memiliki pemahaman yang kurang tepat berkaitan dengan masalah jihad, malah dia balik hukum asal jihad adalah fardu ain kecuali dalam kondisi tertentu menjadi fardu kifayah. Padahal tidak demikian seharusnya. Pada dasarnya jihad ataukah perang adalah fardu kifayah dan jadi fardu ain hanya dalam kondisi tertentu saja. Kemudian selanjutnya Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, kalau ahli ilmi, para ulama mengatakan dan menyampaikan wajib atas kaum muslimin, yaitu penguasa muslim, untuk mengadakan jihad minimal sekali dalam setahun dalam rangka berjihad memerangi musuh Allah subhanahu wa taala dengan tujuan untuk meninggikan agama Allah. Maka jihad yang dibahas dalam kalimat yang baru saja kita baca adalah jihad ofensif, jihad dalam arti menyerang, yang ini berlaku dan hanya dituntunkan ketika kondisi kaum muslimin demikian kuat dari segala sisinya. Kemudian satu hal yang beliau ingatkan bahasanya, tujuan jihad adalah hendaknya, tujuannya adalah supaya kalimatullah, yaitu agama Allah, itulah yang paling mulia. Bukan karena semata-mata membela tanah air, karena dia adalah tumpah darah dan tanah air. Karena membela kampung halaman, membela tumpah darah, karena dia adalah tumpah darah, satu hal yang akan dilakukan oleh semua manusia, baik mukmin ataupun kafir. Sampai-sampai kita, maka orang kafir sekalipun, mereka akan berupaya untuk memberikan pembelaan terhadap kampung halamannya dan tumpah darahnya manakala diganggu dan diserang oleh musuh. Akan tetapi yang membedakan seorang muslim dengan kafir berkaitan dengan masalah peperangan adalah niat seorang muslim ketika berperang adalah membela agama Allah. Maka seorang muslim membela tanah air, namun bukan semata-mata karena itu adalah tanah air, akan tapi karena tempat tersebut, tanah kelahirannya tersebut, tanah air tersebut adalah satu negeri yang dihuni oleh kaum muslimin dan eksis di sana dakwah Islam, yang jika negeri ini kemudian dijajah oleh orang kafir dan diserang oleh orang kafir, maka ini akan mengganggu keberadaan kaum muslimin, ketenangan kaum muslimin, dan dakwah Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu, maka dia bela tanah airnya dalam rangka melindungi Islam yang ada di negeri tersebut. Oleh karena itu, maka menjadi kewajiban kita dalam kondisi semacam ini, satu kondisi yang kita hidup, kita alami di zaman ini, wajib atas kita para penuntut ilmu untuk mengingatkan orang-orang awam bahwasanya seruan sekedar memerdekakan tanah air dan kalimat semacam itu adalah satu hal yang kurang tepat. Seharusnya manusia atau kaum muslimin wajib dimobilisasi dengan takbi'ah diniyah, mobilisasi karena motivasi agama. Dengan kita katakan bahasanya kita membela agama kita sebelum yang lainnya. Karena negeri kita adalah negeri yang di sana ada Islam, di sana ada kaum muslimin yang memerlukan perlindungan dan pembelaan. Maka tidak boleh tidak ketika kita membela negeri kita dari serangan musuh, maka niat dan maksudnya adalah niat semacam ini. Adapun memberikan pembelaan kepada kampung halaman, kepada tanah kelahiran, pada tanah air, biniyatil wataniyah, dengan semata-mata itu adalah tanah air, atau dengan niat kaumiyah, dengan maksud dan niat semata-mata nasionalisme membela bangsa, bukan membela agama, maka niat semacam ini membela bangsa, membela tanah air, tumpah darah, maka ini adalah bukanlah hal yang membedakan seorang mukmin dan kafir, karena ini dilakukan oleh semua mukmin dan kafir. Sehingga niat semacam ini adalah niat yang tidak memberikan faedah dan tidak memberikan manfaat bagi orang yang memilikinya pada hari kiamat. Maka jika seorang itu terbunuh dalam keadaan dia memberikan pembelaan kepada kampung halamannya, tanah kelahirannya, tanah airnya, dengan semata-mata niat membela tanah air, membela bangsa, falaysa bisyahid, maka orang tersebut tidaklah gugur sebagai syahid. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya tentang seorang yang membunuh hamiyatan karena fanatisme kesukuan, atau dalam bahasa kita fanatisme kebangsaan, wa yuqatilu saja'atan, dan orang yang berperang dalam rangka ingin menunjukkan kalau dia adalah seorang yang pemberani, seorang yang gagah perkasa, dan ada orang yang berperang supaya dilihat orang, supaya karena dia riya dan pamer, supaya dilihatlah kedudukannya di mata manusia, maka manakah di antara tiga jenis orang tersebut yang berperang di jalan Allah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab sebagaimana pertanyaan yang diajukan. Namun beliau memberikan jawaban dengan menyampaikan kaedah. Yang dengan jika kaedah ini dipahami dengan baik, maka akan terjawablah berbagai macam pertanyaan sejenis. Nabi katakan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang dengan tujuan supaya agama Allah lah yang paling tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jawaban pertanyaan sebagaimana yang diminta, karena yang diminta adalah pertanyaan tentang tiga jenis manusia. Siapakah di antara tiga hal tersebut yang berperang di jalan Allah? Apakah yang berperang karena fanatisme kesukuan dan kebangsaan, atau karena dia ingin tampil sebagai pemberani, ataukah supaya dia dilihat orang bahwasanya dia adalah orang yang hebat dan pandai berperang? Yang seandainya dijawab, maka jawabannya adalah tiga-tiganya tidak di jalan Allah. Itu jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Namun Nabi tinggalkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan, dan Nabi jawab dengan meletakkan kaidah. Dan ini menunjukkan kecerdasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan, kadang-kadang itu karena bodoh, karena tidak paham pertanyaan, maka dia tidak bisa memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diminta. Terkadang menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan pertanyaan itu menunjukkan kecerdasan, karena ada satu kalimat yang lebih penting untuk disampaikan, yang dengan itu terjawablah semua pertanyaan yang ada dan sejenisnya. Maka perhatikanlah persyaratan yang Nabi sampaikan Siapa yang berperang supaya agama Allah lah yang tertinggi, inilah yang berjihad di jalan Allah, bukan orang yang lali annahu watanuhu, bukanlah dia berperang karena itu adalah kampung halamannya. Maka jika Anda seorang muslim berperang memberikan pembelaan karena semata-mata inilah tumpah darah saya, inilah tanah air saya, maka Anda dengan orang kafir sama saja, tidak ada bedanya. Akan tetapi berperanglah supaya dengan niat dan tujuan supaya agama Allah lah yang tertinggi, yang agama Allah itu terrepresentasikan, terwakilkan di negeri Anda, karena negeri Anda adalah negeri Islam dan negeri kaum muslimin. Maka dalam kondisi ini, maka peperangan tersebut adalah peperangan fisabilillah di jalan Allah. Demikian juga terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan la yuklamu ahadun fisabilillah, tidaklah terluka seorang pun yang terluka di jalan Allah, wallahu a'lamu biman yuklamu fisabilihi, dan Allah lah yang lebih tahu tentang siapa sajakah yang terluka di jalannya. Yang dimaksud yuklam adalah yujrah, terluka. Ila ja'a yaumal qiyamah, kecuali dia akan datang pada hari kiamat, wajruhu yaf'ab, dan darahnya masih mengucur segar dan lukanya masih mengucur segar, alaulaunud dam, maka warna yang nampak adalah warna darah, namun warihu rihul miski, akan tetapi bau yang keluar bukan bau bacin darah, akan tetapi bau harum kasturi. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan agar orang itu gugur sebagai syahid, agar orang itu gugur sebagai syuhada, hendaklah dia berperang di jalan Allah. Wal qital fi sabilillah, maka perangnya adalah di jalan Allah, yaitu berperang supaya agama Allah lah yang tertinggi. Maka menjadi kewajiban para penuntut ilmu untuk menjelaskan kepada orang-orang awam bahwasanya jika peperangan itu semata-mata karena faktor tanah air, maka itu bukanlah peperangan yang benar. Wa inna may yuqatal, hendaklah peperangan itu adalah tujuannya dan niatnya agar agama Allah adalah agama yang tertinggi, agar kalimat Allah lah yang tinggi. Aku berperang untuk membela tanah airku, namun aku bela tanah airku li'annahu watanun islami, karena dia adalah tempat tinggal kaum muslimin, tempat eksisnya dakwah Islam, maka aku lindungi tanah air tersebut dari musuh-musuhnya dan musuh-musuh Islam. Maka jika orang itu berperang membela tanah air dengan niat semacam ini, maka itu adalah niat yang benar dalam membela tanah air. Wallahul muwafiq. Maka berkaitan dengan hadis yang tadi dikutip, Nabi mengatakan tidaklah seorang terluka di jalan Allah, tidak harus gugur, terluka di jalan Allah, dan Allah lah yang lebih tahu tentang siapakah yang terluka di jalannya. Maka meskipun luka tersebut kemudian sembuh, maka nanti pada hari kiamat saat dia dibangkitkan dari kubur, luka tersebut kembali terbuka, mengucur darah seakan-akan luka yang baru, dan warna adalah warna darah namun baunya bau kasturi. Kemudian ada hal yang menarik berkaitan dengan apa yang Nabi sampaikan, tidaklah ada seorang pun yang terluka di jalan Allah, dan Allah yang lebih tahu tentang siapakah yang terluka di jalannya. Maka kalimat ini, kalimat yang kedua, dan Allah yang lebih tahu tentang siapa saja yang terluka di jalannya, adalah kalimat yang menunjukkan hendaknya orang itu lebih, hendaklah orang itu hati-hati dan tidak memastikan dan tidak mudah bermudah-mudah memastikan, oh si fulan terluka di jalan Allah, berdarah-darah di jalan Allah. Maka Nabi katakan, wallahu ya'lamu, wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilillah. Allah lah yang lebih tahu tentang siapakah yang terluka di jalan Allah. Maka kalimat ini menunjukkan bahasanya seorang muslim tidak boleh tergesa-gesa memastikan bahasanya si A itu terluka di jalan Allah, karena Allah lah yang lebih tahu secara pasti siapakah yang terluka di jalan Allah. Karena hal ini tidak hanya berkaitan dengan apa yang nampak secara lahiriah, dan juga berkaitan dengan niat. Maka boleh jadi secara lahiriahnya perangnya adalah perang jihad fisabilillah, akan tapi siapa yang tahu bahasanya semua orang yang hadir di peperangan tersebut berperang dengan niat untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka sikap yang tidak bijak yang dilakukan oleh sebagian orang yang bermudah-mudah menyatakan seorang itu adalah tertulka di jalan Allah, berdarah-darah di jalan Allah, syahid di jalan Allah, dan kalimat-kalimat semacam itu, sehingga nampaknya murah dan mudah memberikan predikat sangat mulia kepada orang yang cuma berdasarkan faktor lahiriah nampaknya dia adalah seorang yang berjihad di jalan Allah. Maka sikap yang tepat adalah sebagaimana yang Nabi katakan, wallahu a'lam bima yuklamu fi sabilillah, dan Allah yang lebih tahu secara pasti siapa-siapakah yang terluka di jalan Allah. Kemudian hadis yang keempat di Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin adalah hadis dari sahabat Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Artinya Jabir adalah sahabat dan bapaknya Abdullah juga sahabat. Beliau mengatakan, kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, kami pernah bareng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, yaitu perang Tabuk. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah jalan berkata, inna bil madinati la rijalan, sesungguhnya di Madinah terdapat sejumlah orang, masirtum masiran, tidaklah kalian melewati satu jalan, tidaklah pula kalian menyeberangi satu lembah, illa kanu ma'akum, kecuali pada hakikatnya mereka bersama kalian. Mereka lah orang-orang yang ingin berangkat berjihad, ingin berangkat berperang, namun habasahumul maradu, dan mereka ditahan oleh penyakit dan rasa sakit sehingga mereka tidak bisa ikut berangkat berjihad. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan, tidaklah kalian melewati satu jalan dan menempuh satu lembah, ila sarakukum fil ajr, kecuali mereka bersekutu dengan kalian dalam pahala. Diriatkan oleh Muslim. Dan hadis tentang masalah ini diriatkan oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, raja'na min ghuswati Tabuka, kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna aqwaman bil madinati khalfana, sesungguhnya sekelompok orang di kota Madinah yang ada di belakang kita, masalah nasyiban, tidaklah kita melewati satu jalan di bukit atau di gunung, wala wadian, tidak pula kita melewati satu lembah, ila wahum ma'ana, kecuali mereka bersama kita, habasahumul udhru, karena mereka lah orang-orang yang ingin berangkat berjihad namun mereka tertahan oleh udhur, karena satu dan lain hal, sakit atau yang lain, sehingga mereka tidak bisa berangkat berjihad. Yang dimaksud dengan firozatin adalah firozwatin, yaitu dalam sebuah peperangan, yaitu tepatnya perang Tabuk. Maka makna hadis dan pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini bahasanya jika seseorang itu berniat untuk melakukan amal saleh, akan tetapi dia tertahan sehingga tidaklah terwujud, ada sesuatu yang menahannya, yang menghalanginya untuk mewujudkan niatnya, maka dia tetap mendapatkan pahala niat untuk amal tersebut. Bukan pahala amal, namun pahala niat. Bukan pahala amal, namun pahala niat. Siapa yang berniat berjihad, ingin berjihad, punya niat yang sungguh-sungguh untuk berjihad, namun karena sakit dia tidak bisa berangkat jihad, maka dia dapat pahala niat berjihad, namun tidak dapat pahala amal jihad. Maka yang didapatkan adalah pahala niat, bukan pahala amal. Kecuali idza kana ya'maluhu, kecuali jika dia adalah seorang yang melakukan amal tersebut ketika tidak ada halangan. Artinya tatkala dia mampu untuk melakukannya, dia melakukannya. Kemudian satu ketika dia tidak mampu untuk melakukannya, summa ajaza anhu fima ba'du, dan dia tidak mampu melakukan hal tersebut di kemudian hari dikarenakan satu uzur, maka tetap tercatat untuknya pahala amal secara utuh. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza maridul abdu aw safara," maka jika seorang itu sakit atau bepergian, kutiba lahu mislu makana ya'malu muqiman sahihan, maka akan tercatat untuknya pahala semisal apa yang biasa dia kerjakan ketika tidak safar dan ketika badan sehat. Maka orang yang berangan-angan untuk melakukan kebaikan dan orang yang bersemangat dan antusias untuk melakukan kebaikan, jika telah menjadi kebiasaannya melakukan kebaikan tersebut, akan tapi satu ketika dia ditahan oleh satu faktor, oleh satu halangan sehingga dia tidak bisa melakukannya, maka dia tetap mendapatkan pahala amal tersebut utuh, sempurna, tanpa dikurangi sedikit pun. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itulah besarnya dan anugerah yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Misalnya ada orang yang punya kebiasaan, punya tradisi sholat berjamaah di masjid, akan tapi dia rutin sholat 5 waktu di masjid, akan tapi satu hari dia tidak bisa pergi ke masjid dikarenakan ketiduran atau dikarenakan sakit atau semacam itu, maka yuktab lahu ajrul musalli ma'al jamaah, maka tetap tercatat untuknya di lembaran amal kebajikannya, di lembaran catatan amalnya, bahasanya dia adalah orang yang mendapatkan pahala orang yang sholat berjamaah tamaman 100% utuh, min ghairi naqsin, tanpa dikurangi 1% pun. Demikian juga orang yang punya kebiasaan mengerjakan sholat sunnah, lalu dia tertahan karena satu faktor, tertahan sehingga tidak bisa mengerjakannya karena sakit atau yang lain, maka tidak memungkinkan, lam yatamakkan minhu, tidak memungkinkan baginya untuk mengerjakan sholat sunnah yang menjadi kebiasaannya, maka tetap tercatat untuknya pahala mengerjakan sholat sunnah tersebut utuh, tanpa dikurangi sedikit pun. Demikian pula orang yang punya kebiasaan misalnya setiap bulan puasa 3 hari dan tidak mampu untuk melakukannya karena sakit atau bepergian, wa mana'ahu mani, ada satu faktor penghalang yang menghalanginya, maka tercatat untuknya, tetap tercatat untuknya pahala melakukan puasa tersebut utuh. Dan contoh-contoh yang lain yang banyak. Maka orang yang telah merutinkan untuk duduk di majelis ilmu di setiap waktu tertentu, setiap hari Senin misalnya, kemudian karena satu dan lain hal dia tidak bisa mengikutinya, karena satu halangan, satu uzur, maka meskipun dia tidak hadir, dia tetap dapatkan pahala thalabul ilm, dia tetap mendapatkan pahala duduk di majlis ilmu utuh tanpa terkurangi sedikit pun, karena itu tetap menjadi kebiasaannya. Kebiasaannya kalau badannya sehat dan tidak ada halangan, ada di rumah, tidak ada acara pergi keluar kota, dia mesti duduk ngaji di Masjid Al-Hidayah setiap hari Senin. Maka ketika dia sakit kemudian tergeletak di rumah sakit, maka dia tetap mendapatkan pahala duduk di majelis ilmu, pahala thalabul ilmi, pahala menuntut ilmu tanpa mengurangi, maka dia mendapatkan pahala tersebut utuh tanpa terkurangi sedikit pun. Wa amma idza kana laysa min adatihi, namun jika amal-amal tersebut bukanlah kebiasaannya, kebiasaan yang dia lakukan, cuma dia punya niat untuk hadir namun tidak bisa hadir karena hujan deras atau sakit atau yang lain, namun itu belum jadi kebiasaannya, cuma dia ya dong-dongan saja, dong datang dong tidak. Maka satu ketika dia ingin berangkat namun karena sakit dia tidak berangkat, maka dia mendapatkan pahala namun pahala niat saja, bukan pahala amal. Dalilnya adalah adalah para sahabat yang miskin. Mereka datang pada Nabi SAW dan mengatakan, maka ini menunjukkan dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, sabaqona ahlul dzur bil darajatil ula. Wahai Rasulullah, saudara-saudara kami orang-orang kaya mendahului kami mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka di sini menunjukkan, dan dia adalah salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, bahwasanya di masyarakat sahabat itu ada orang kaya dan ada orang miskin. Ada yang kaya, ada yang miskin. Tidak semuanya miskin dan tidak semuanya kaya. Maka Nabi SAW tidak menghapus perbedaan kekayaan di antara para sahabat. Maka ini menunjukkan bahasanya sosialisme bukanlah Islam sedikit pun. Sosialisme yang bercita-cita supaya menghilangkan orang kaya dan orang miskin, ingin semua orang itu sama saja ekonominya, satu hal yang bukanlah bagian dari Islam sedikit pun. Di masyarakat Nabi, di mana Nabi hidup, Nabi berada di tengah-tengah mereka, ada yang kaya, ada yang miskin. Tidak Nabi hapuskan perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Namun masing-masing pihak Nabi berikan padanya, yang kaya dimotivasi untuk bersyukur, banyak berinfak, banyak bersedekah, yang miskin dimotivasi untuk bersabar. Tidak kemudian dihilangkan perbedaan ekonomi, perbedaan orang kaya dan orang miskin, kemudian hartanya orang kaya disita dikasihkan pada orang yang miskin supaya semuanya kayanya sama. Tidak. Maka sosialisme bukanlah Islam. Wa na'im al-muqim, dan orang kaya yang lebih mendahului kami dalam nikmat yang kekal yaitu surga. Hal ini disebabkan karena orang-orang yang kaya lebih unggul daripada sahabat-sahabat yang miskin dalam masalah amal bersedekah dan memerdekakan budak. Maka Nabi tidak menghilangkan perbedaan orang kaya dan miskin. Nabi membina orang-orang kaya sehingga jadilah orang-orang kaya tersebut adalah orang-orang kaya yang gemar memborong pahala, sehingga sampai orang-orang miskin pun sedih karena tidak bisa beramal sebagaimana amalnya orang-orang kaya. Mereka katakan pada Nabi, wahai Nabi, kami sholat, orang kaya sholat. Kami puasa, orang kaya, tetangga kami juga puasa. Maka dalam masalah ini, tidak ada beda antara kami dan mereka. Maka yang rajin puasa di antara para sahabat bukan hanya yang miskin-miskin, karena tidak punya duit kemudian puasa. Yang kaya pun juga rajin puasa. bukan hanya yang rajin sholat, itu bukannya yang kiri-kiri saja, sahabat yang kaya-kaya juga rajin sholat. Maka sahabat yang miskin mengadu pada Nabi, wahai Nabi, tetangga-tetangga kami, orang-orang kaya, rajin sholat sebagaimana kami rajin sholat, rajin puasa sebagaimana kami rajin puasa, dan mereka menang, lebih unggul daripada kami, mereka punya duit yang berlimpah, bisa untuk sedekah, bisa untuk memerdekakan budak, bisa untuk membiayai jihad. Satu yang tidak bisa kami lakukan, kami sedih karenanya. Maka sedih bukan karena orang kaya tambah kaya. Nah, sahabat Nabi yang miskin-miskin ini sedih bukan karena yang kaya tambah kaya. Mereka susah bukan karena tetangganya rumahnya tambah mewah, mobilnya tambah wah. Bukan karena itu. Mereka sedih, mereka tidak bisa beramal sebagaimana amalnya saudara-saudara mereka yang kaya. Sedihnya masalah akhirat. Kami kalah saing dengan saudara-saudara kami yang kaya-kaya. Inilah gambaran masyarakat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada orang kaya dan orang miskin. Namun susahnya orang miskin bukan karena melihat saudaranya yang semakin kaya, dan susahnya orang miskin karena yang kaya ini semakin soleh dengan kekayaannya, maka mereka semakin susah, semakin sedih. Maka mereka minta solusi pada Nabi, wahai Nabi, kira-kira ada tidak jalan rahasia sehingga kami bisa menyaingi sahabat-sahabat kami yang kaya meskipun kami tidak punya harta. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah amalan rahasia. Pada awalnya cuma Nabi sampaikan pada orang yang miskin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian satu amal, jika kalian melakukannya, atraktum man sabaqakum, maka kalian bisa menyusul orang yang lebih dulu daripada kalian. Maka kalian bisa mengejar orang yang lebih dulu dengan kalian dalam masalah akhirat. Walan yudrikum ahadun, dan tidak ada yang bisa mengejar kalian, menyusul kalian, ila man amila misla amiltum, kecuali ada orang yang tahu amal kalian dan beramal sebagaimana amal kalian. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah kalian bertasbih dan bertakbir dan bertahmid di setiap selesai salat fardu, salasan wa salasina, sebanyak 33 kali. Fafa'alu, maka sahabat-sahabat yang miskin ini pun mengamalkan petunjuk jalan rahasia yang Nabi sampaikan. Namun lama-kelamaan orang-orang kaya pun pada tahu dan dengar jalan rahasia yang Nabi sampaikan pada orang-orang miskin. Fafa'alu mislama fa'alu, maka sahabat Nabi yang kaya-kaya pun dan berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setiap selesai salat fardu sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang miskin. Ya, aslinya zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 setelah selesai salat fardu itu adalah amalan orang miskin. Dan ini kemudian bocor ke telinganya orang-orang kaya, kemudian ikut diamalkan. Akhirnya datanglah sahabat yang miskin ini untuk kedua kalinya menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan dan mengadukan, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Wahai Nabi, saudara-saudara kami yang kaya-kaya telah mendengar amalan yang telah kami lakukan, yang kemarin kau ajarkan, sekarang sama lagi. Tidak ada bedanya lagi amalan kami dengan amalan mereka, dan mereka tetap unggul dengan hartanya, dengan infaknya, dengan sedekahnya, dengan sokongannya untuk dakwah, dengan sokongannya untuk jihad. Satu hal yang tidak bisa kami lakukan. Maka apakah ada solusi yang kedua? Apakah ada alternatif kedua? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika fa'lullah yu'tihi may yasha." Tidak ada solusi yang kedua, tidak ada. Tertutup sudah pintu. Pintunya cuma satu. Nah, bocor ya sudah. Tidak ada lagi pilihan yang kedua. Maka Nabi katakan, "Dzalika fa'lullah yu'tihi may yasha." Itulah anugerah. Anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ada orang-orang yang Allah berikan kepadanya kekayaan sekaligus semangat untuk beribadah sekaligus semangat untuk sedekah dan infak. Nah, itu anugerah Allah yang luar biasa yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlul azim, dan Allah zat yang memiliki karunia yang besar. Maka berkaitan dengan amal yang tiga zikir setelah selesai sholat fardu yang Nabi ajarkan, yang Nabi katakan jika kalian melakukannya kalian mendapatkan kalian bisa menyusul orang-orang yang mendahului kalian. Maka di sini Nabi SAW tidak mengatakan sehingga kalian bisa menyusul pahala amal mereka. Cuma Nabi katakan kalian bisa menyusul mereka. Maka yang dimaksud di sini adalah kesamaan dalam pahala niat. Maka amalan tadi menyebabkan kalian bisa mendapatkan ditambah keinginan kalian untuk bersedekah dan berinfak. Seandainya kalian adalah orang yang kaya, itu menyebabkan kalian mendapatkan pahala niat untuk berinfak dan bersedekah. Namun kalian tidak mendapatkan pahala berinfak dan bersedekah. Tentu orang yang beramal berbeda dengan yang tidak beramal. Namun karena sama-sama niat, punya niat yang sungguh-sungguh untuk melakukan amal yang sama, maka ada pahala niat beramal. Maka yang sama adalah pahala niat dalam amal. Walakin la syak, akan tapi tidaklah diragukan bahasanya sahabat-sahabat yang miskin tadi yang punya niat untuk bersedekah, berinfak, membantu jihad, membantu dakwah, seandainya mereka punya harta, maka mereka mendapatkan pahala niat beramal, niat berinfak, niat bersedekah, niat menyokong dakwah dan jihad di jalan Allah. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'alamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Arudawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.